بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، والحمد لله kita telah berada di malam yang ke-18 dari bulan Ramadan, dan alhamdulillah kita masih diberikan pula kesehatan dan berbagai kemudahan dalam beraktivitas, termasuk di antaranya kemudahan pada malam hari ini, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ahkamut Ta'amul Ma'al Jin wa Adabur Ruqa Asy-Syar'iyyah, hukum-hukum bermuamalah dengan kaum jin dan adab-adab meruqyah yang disyariatkan. Kita lanjutkan kembali setelah pembahasan yang terakhir yang kita bacakan tentang apakah memungkinkan sesuatu berubah menjadi makhluk yang lain, dari manusia menjadi hewan, dari benda mati menjadi benda hidup. Dan telah kita jelaskan bahwa tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan mungkinnya terjadi. Namun apa yang disaksikan oleh sebagian mereka terjadinya perubahan satu makhluk kepada makhluk yang lain, ini termasuk di antara ala'ibu syaitan, permainan syaitan, di mana mereka yang menampakkan terjadinya perubahan satu benda kepada benda yang lain. Dan itu yang biasa dilakukan oleh para tukang sihir. Pada hakikatnya mereka tidak mampu merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Namun yang ada adalah bahwa itu adalah takhyil, dikhayalkan kepada mereka, atau syaitan tersebut mengganti seseorang lalu dia menampakkan dirinya seperti seekor hewan. Lalu kita melanjutkan ke permasalahan yang berikutnya. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Abdullah Al-Imam hafizahullah taala, الأسباب التي تدفع الشياطين إلى الدخول في الإنس, sebab-sebab yang mendorong syaitan-syaitan untuk masuk ke dalam tubuh manusia, merasuki manusia. Apa yang menyebabkan syaitan masuk ke dalam tubuh seorang lalu kemudian dia mengganggu orang tersebut dan membuatnya tidak sadarkan diri, atau membuatnya melakukan berbagai perbuatan-perbuatan yang aneh, dan yang semisalnya. Dan ini sering kita menyaksikan, dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang al-mas, seseorang yang kerasukan. Naam. Di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian pula. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka ada orang-orang terkena as-sar' al-mas, dirasuki oleh syaitan dari kalangan jin. Nah, yang menjadi pembahasan kita sekarang, apa yang menyebabkan mereka masuk ke dalam tubuh seorang? Sekali lagi pentingnya kita mengetahui permasalahan ini. Tujuannya adalah agar kita bisa menjaga diri kita, dan kita memiliki benteng yang kokoh agar kemudian jin tersebut, syaitan, tidak masuk ke dalam tubuh kita. Oleh karena itu perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa yang menyebabkan mereka mudah untuk masuk. Lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim untuk menghindarkan diri dari kerasukan itu? Kata beliau hafizahullah ta'ala, al-asbabu allati tadfa'u syaitana liyadkhula fil insi katsira. Sebab-sebab yang mendorong syaitan untuk masuk ke dalam tubuh manusia itu banyak. Ya, banyak faktor, banyak sebab yang menyebabkan mereka mengganggu manusia. Maka di sini beliau menyebutkan di antaranya, minha, yang pertama, yadkhulu syaitanu fil insi intisaran bil adawati al qadimati bainal fariqain. Terkadang syaitan masuk ke dalam tubuh manusia untuk memenangkan permusuhan yang semenjak dahulu kala antara jin dan manusia. Permusuhan yang sudah terlalu lama yang terjadi antara dua kelompok ini, kelompok manusia dan jin. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, jadikanlah dia sebagai musuh. Sesungguhnya dia akan mengajak kelompoknya agar kemudian mereka semuanya bersama-sama dimasukkan ke dalam neraka jahannam, neraka sa'ir. Maka syaitan itu musuh. Kapan terjadi permusuhan itu? Semenjak iblis mengangkat benderanya untuk memerangi ahlu tauhid, memerangi kaum muslimin. Maka semenjak itu, dan permusuhan itu tidak akan ada perdamaiannya, tidak ada gencatan senjata, akan terus berlanjut ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tidak ada habisnya. Iblis dan para syaitan akan terus berusaha untuk memalingkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam cara yang mereka mampu untuk melakukannya. Nah, maka dari sini menjelaskan kepada kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa ketika seseorang mengikrarkan dirinya menjadi seorang muslim dan dia telah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim dengan kalimat asyhadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka semenjak itu pula dia telah siap untuk melakukan pertempuran melawan syaitan-syaitan. Semenjak dia mengikrarkan itu, dia harus siap untuk menghadapi berbagai macam resiko, berbagai macam rintangan, sebab dia pasti memiliki musuh. musuh-musuh dari kalangan syaitan, jin dan manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami telah menjadikan bagi setiap nabi itu ada musuhnya. Musuh dari kalangan jin dan manusia. Mereka saling bahu membahu, mereka saling membisikkan ucapan manusia yang menipu, yang memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang harus menyiapkan dirinya. Jangan dia menyangka bahwa ketika dia telah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim lalu kemudian dia merasa tenang tanpa ada gangguan dari syaitan. Tidak sama sekali. Syaitan akan terus berusaha untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai kemampuan mereka. Jika mereka mampu menyesatkan manusia menjadi seorang yang kafir musyrik, maka itulah tujuan utama mereka. Yang paling utama. Kalau mereka tidak mampu, maka mereka berusaha untuk menjadikan manusia itu terjatuh dalam perbuatan bid'ah. Terjatuh dalam bid'ah. Dia melakukan amalan bid'ah, dia menyangka bahwa dia mengamalkan amalan saleh, padahal dia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak keluar dari Islam, tapi dia melakukan amalan bid'ah, dan bid'ah adalah dosa yang paling besar di antara sekian dosa-dosa besar. Kalau syaitan tidak mampu menjerumuskan seorang itu ke dalam bid'ah, maka dia akan menjerumuskan orang tersebut ke dalam dosa besar yang lainnya. Akan digoda seorang itu untuk melakukan berbagai kemaksiatan-kemaksiatan yang besar. Apabila mereka tidak mampu, maka diusahakan agar manusia tersebut melakukan dosa-dosa kecil, kemaksiatan yang kecil, dia menganggap remeh perbuatan maksiat. Apabila syaitan tidak mampu, maka tetap dia akan berusaha agar kemudian seorang itu gemar melakukan perbuatan-perbuatan yang makruh, meskipun tidak sampai kepada tingkatan haram, makruh, syubhat. Nah, sehingga apabila dia memperbanyak amalan-amalan yang makruh, maka dia akan terjatuh dalam perbuatan haram. Apabila dia tidak mampu, maka dia akan berusaha bagaimana orang tersebut meninggalkan amalan-amalan yang memiliki fadilah, yang memiliki keutamaan, dan dia mengerjakan amalan-amalan yang tidak ada keutamaannya. Begitulah syaitan, dia akan terus berusaha. Mereka juga bersabar, tapi sabar dalam menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam kesesatan mereka. Nah, ini ma'asyar ikhwan rahimakumullah. Lihat apa yang dilakukan oleh para syaitan, apa yang dilakukan oleh iblis pada saat awal terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, ketika 5 orang yang saleh di tengah-tengah kaum mereka meninggal, Waddan, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, Nasr, 5 orang-orang yang saleh di zaman Nabi Nuh alaihi salam, mereka meninggal, maka masyarakat yang merasa kehilangan, maka mereka pun selalu mengingat-ingat orang-orang yang saleh ini. Maka ini dimanfaatkan oleh syaitan. Dibisikkan kepada mereka waswasah, agar hendaknya kalian, apabila kalian hendak selalu mengingat jasa-jasa mereka, maka kalian buatlah patung-patung mereka. Kalian buat satu patung, lalu kemudian kalian jadikan itu sebagai Suwa', yang satunya Yaghuts, dan seterusnya dari 5 orang yang saleh itu. Dan mereka belum menyembahnya. Mereka belum menyembahnya. Ya. sekedar mereka memuliakan dalam tingkatan yang berlebihan, terlalu mengagungkan sehingga menyebabkan mereka membuat patung, itu sudah menjadi tahapan pertama bagi syaitan. Tidak langsung mereka itu menyembah. Lalu kemudian setelah itu dijadikan mereka lupa dengan ilmu, dijadikan mereka malas untuk menuntut ilmu syar'i, tidak mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hilang generasi pertama, datang generasi yang berikutnya. Hilang generasi ini, datang lagi generasi yang berikutnya, dan mereka sudah tidak lagi mengikuti apa yang sebelumnya. Ilmu telah mereka tinggalkan, lalu kemudian syaitan memanfaatkan situasi itu. Akhirnya lama-kelamaan mereka pun menyembah patung-patung yang telah dibuat oleh nenek moyang mereka sebelumnya. Jadi tidak secara langsung, perlahan-lahan orang itu akan disesatkan dan disimpangkan dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pentingnya bagi kita sebagai seorang muslim untuk membentengi diri. Bagaimana cara kita membentengi diri? Dengan amal saleh. Amal saleh yang dikerjakan oleh seorang, apabila dia mengerjakannya dengan ikhlas dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan ada ganjaran dari Allah Jalla wa'ala. Selain dia mendapatkan pahala, akan ada kebaikan yang berikutnya. Yaitu apa? Dia akan dimudahkan dan diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkan amal saleh yang berikutnya. Sebaliknya, termasuk di antara hukuman yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang ketika dia melakukan penyimpangan, melakukan perbuatan dosa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganjarnya. Selain dia mendapatkan dosa, maka dia akan diganjar dengan perbuatan maksiat yang berikutnya, di mana dia akan dimudahkan dan diringankan untuk melakukan kemaksiatan yang berikutnya. Min uqubatil ma'siyah al-ma'siyatu ba'daha, kata para ulama. Di antara hukuman seseorang yang melakukan kemaksiatan, maka dia akan mengerjakan kemaksiatan yang berikutnya. Sehingga apabila dia terus menerus seperti itu, lama-kelamaan dia akan mengumpulkan perbuatan maksiatnya semakin besar, waliyadzubillah. Dikhawatirkan dia akan terjatuh dalam kekufuran dan dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum." Ketika mereka menyimpang, maka Allah simpangkan lagi hati mereka, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena perbuatan penyimpangan yang mereka kerjakan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah lagi penyakit itu di dalam hati mereka, terus makin bertambah. Oleh karena itu, apabila seorang terjatuh dalam kesalahan, jangan dipelihara. Terjatuh dalam perbuatan dosa, jangan dipelihara. Segera kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seorang tashwish, nantilah saya bertaubat, nantilah saya akan kembali, nantilah saya akan memperbaiki diri. Kapan? Dari mana kita mengetahui kapan kita meninggal? Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah tiba, tidak akan ada yang bisa mengundur lagi. Nah, nanti saya akan memperbaiki diri. Kapan? Jangan-jangan besok sudah meninggal. Jangan-jangan 2 hari berikutnya mati. Jangan-jangan. Kita tidak tahu kapan kita mati. Nah, ketika seorang tashwish terus menunda-nunda waktu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan terus melakukan kemaksiatannya, semakin bertambah, semakin bertambah. Maka akan menyebabkan hatinya menjadi keras, waliyadzubillah. Nah, apabila hati itu telah menghitam dan telah menjadi keras, tidak lagi bermanfaat nasihat orang-orang yang menasihatinya. Nah, inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, alam ya'ni lil ladzina amanu an taqsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablihim fatala 'alaihim al amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah tiba masanya bagi orang-orang yang beriman hati mereka itu tunduk untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan tunduk kepada apa yang Allah turunkan dari kebenaran. Dan jangan mereka itu seperti ahlul kitab. Orang-orang yang diberikan Alkitab, mereka diperintahkan bertobat, maka mereka mengulur-ulur waktu. Nantilah terus seperti itu sehingga menyebabkan kerasnya hati-hati mereka. Dan banyak dari kalangan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Waliyadzubillah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Lalu kata beliau, fabadul jinni indama ya'lamu anna al-adawa taqad jarat baina abil insan Adam wa abil jinni iblis ta'khuduhu al-asabiyyah. Sebagian jin itu ada yang ketika dia mengetahui bahwa permusuhan itu telah terjadi dari semenjak manusia pertama, bapaknya manusia yaitu Adam dan bapaknya kaum jin yaitu iblis, maka dia pun didorong oleh asabiyah, fanatik jenis, fanatik penciptaan, fanatik unsur penciptaannya. Ya. Loh, bapak saya kan musuhnya bapak manusia. Dari kalangan manusia, Adam. Oh, berarti permusuhan sejak lama. Sementara saya ini dari kalangan jin. Berarti saya harus menolong bapak saya. Nah, akhirnya ta'assub, fanatik terhadap unsur penciptaannya. Ila al-intisar li abi iblis. Karena penyakit ta'assub inilah yang menyebabkan dia menolong bapaknya iblis. Fayadkhulu fil insi. Maka dia pun mengambil kesempatan mana orang yang mudah untuk dimasuki. Maka dia pun dirasuk. Nah, jadi ini salah satu sebab. Ya. Sekedar benci saja. Sekedar menampakkan permusuhan dengan manusia, itu saja. Nah, karena dia memusuhi bapaknya, kakek moyangnya itu iblis, maka dia pun marah kepadanya. Yang kedua, yakunu dukhuluhu fil insi intiqaman minal insi. Terkadang pula jin masuk ke dalam tubuh manusia karena pembalasan dendam. Ya. Jin balas dendam pada manusia ini. Kenapa? Bisababi mu'azatihi lahu. Karena sebab dia pernah disakiti oleh manusia ini. Yang akhirnya dia masuk ke dalam tubuhnya. Nah. Bidhar. Apakah pernah dia memukulnya? Au qatli ahadi aqaribi. Atau pernah dia membunuh salah satu kerabatnya? Wa ghairi dzalik. Dan yang semisalnya. Jadi ini menunjukkan kadang-kadang seorang itu bisa menyakiti syaitan, bisa menyakiti jin. Pada saat jin itu berubah, ya, apakah dia jadi ular atau jadi yang lainnya. Nah, lalu kemudian orang ini langsung menyakiti. Dia tidak tahu bahwa itu jin. Maka dia merasa diganggu, dia merasa disakiti, maka dia ingin membalas. Ya. Pembalasan dendam. Padahal mungkin orang ini melakukannya secara tidak sengaja. Wal jinniyul muntaqimu katsiran ma yura minhu al-fatkh bil insi. Dan jin yang balas dendam itu banyak terlihat, ya, ketika jin tersebut masuk dan menyakiti manusia itu. Nah, dan dia balas menyakiti pula. Bagaimana cara menyakitinya? Ka'yusibahu bisyalal. Seperti dibuat salah satu bagian tubuhnya itu syalal. Syalal itu tidak berfungsi. Hah? Apa namanya? Hah? Apa? Mati rasa. Tidak berfungsi, apa ya? Lumpuh. Nah. Ya. Nah, dibuat tidak berfungsi atau dibuat lumpuh, ya tidak berfungsi ini umum ya. Apakah tangannya enggak berfungsi, akhirnya enggak bisa apa-apa dia. Atau kakinya enggak bisa jalan. Nah. Atau matanya. Kalau mata buta kan lumpuh juga namanya. Hah? Nah. Dibuat dia jadi buta. Nah. Atau dibuat dia tidak mendengarkan sesuatu. Atau dibuat dia enggak bisa ngomong. Alias bisu. Dibikin bisu, tuli. Buta. Wali Abdullah. Nah. Ya. Ini. Awil ama, ini disebutkan. Ataukah dia jadi buta? Awil istiqadi sam'i, ataukah hilang pendengarannya? Nah, jadi tuli. Nah, dan salah yang seperti ini akan terjadi, subhanallah. Ya. Seorang yang pernah melihat ada orang kesurupan, waduh, berbagai macam jenis mereka itu ditimpa berbagai macam penyakit. Nah, ya, saya sendiri sempat mengetahui ada seorang wanita kemasukan. Nah, luar biasa diruqyah siang malam, pagi siang malam, hasil kurang lebih sampai setengah tahun lebih. Ya, pada awalnya dia kelihatan biasa saja, cuman apa, sering diganggu, kemudian tidak sadarkan diri, di luar kontrol, yang berbicara itu adalah jin. Nah, ya. Sampai kepada tingkat dia buta, dia tuli, dia bisu, tak bisa dia apa-apakan. Mau dibacakan Al-Quran, tak dengar dia, tak bisa dengar. Subhanallah. Nah, betul-betul menyulitkan. Ya. Mau diajak ngobrol, tak bisa ngomong. Ya. Sehingga ketika dimasukkan dalam kamar mandi harus dituntun. Alhasil sudah luar biasa. Ya, repotnya. Nah. Sampai kemudian terus ya, dengan penuh sabaran diruqyah terus. Nah, setengah tahun lebih. Ya, tiba-tiba subhanallah. Yang tadinya hampir ya, itu sampai dipanggil keluarganya karena sudah dikira sekarat. Ya. Sudah apa ya? Tinggal tidur terus badan kaku ya. Terus diruqyah, terus dibacakan. Keluarganya dipanggil. Tapi subhanallah tiba-tiba pulih. Lama-kelamaan mendengar, melihat, kemudian bisa berbicara kembali. Nah, ya. Mungkin kata loh, main-main wah, nggak mungkin. Itu sampai teriak orang di dekatnya, nggak dengar sama sekali. Ya. Kadang-kadang sebagian ya masih belum percaya kan begitu. Ya, silakan dibuktikan. Nah, ya. Betul-betul nggak mendengar, betul-betul nggak bisa ngobrol, nggak bisa berbicara sama sekali. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Ya. Tidak perlu dibawa ke dokter. Ini penyakitnya lain yang seperti ini. Butanya itu bukan karena ada sesuatu. Tulinya itu bukan karena gendang telinganya pecah. Nah, tadi mana syaitan? Nah. Aw yarmi bihi min amakin syahiqa aw khatira bihaitsu yatadarra al-insan. Ataukah dia melemparnya di tempat yang jauh atau tempat yang berbahaya yang memudaratkan seseorang, ya, dibuat badannya itu terlempar. Aw yadfa'uhu ila qatli nafsihi, ataukah syaitan itu akan mendorong dia untuk membunuh dirinya sendiri. Rasukan tiba-tiba ke dapur, ambil pisau, tusuk dirinya sendiri. Nah, ya, kadang-kadang seperti ini terjadi. Oleh karena itu ketika ada seorang yang ditimpa musibah seperti ini, kerasukan, maka hindari, jauhkan dia dari benda-benda tajam. Khawatir jangan sampai termasuk dalam jenis yang seperti ini, syaitan ya, mengganggunya lalu kemudian hendak memudaratkannya, wa halumma jarra dan seterusnya. Nah, yang ketiga, yadkhulul jinni fil insi isqan lahu, bahwa terkadang jin itu masuk ke dalam tubuh manusia karena senang. Isq. Isq ini sudah jadi bahasa Indonesia. Asik. Naam. Asik. Isqan lahu, karena dia senang, cinta sama orang. Nah, ini bahaya yang seperti ini. Nah. Ya. Fa ba'dhu jinni ya'shiqu ba'd al-insiyat. Sebahagian jin dari jin laki-laki itu senang sama apa istilahnya, asik itu. Kesem-sem apa? Hah. Nah. Kepada sebagian wanita dari kalangan manusia. Wa ba'dhu jinni ta'shiqu ba'd al-ins. Dan sebagian jin itu senang juga pada manusia laki-laki. Nah, kita sempat menyebutkan kisah yang kemarin itu, ya, laki-laki yang disenangi jinni ya, jin perempuan yang cantik, iya kan? Nah, hanya ada sedikit masalah di bagian matanya. Nah, terjadi. Dan termasuk wanita yang kesurupan kita sebutkan itu tadi, ya, dia menyebutkan bahwa sebelum dia dimasuki oleh jin, ada masalah kucing, ya, ada kucing yang kecelakaan, kemudian dia ingin membantu, terus walhasil terjadi sesuatu padanya. Setelah kejadian itu, subhanallah, dia merasa terus jatuh. Setelah selesai itu tadi, jin dia dilumpuhkan, dia dibuat jadi buta, bisu dan seterusnya. Ya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala pulihkan, Allah sembuhkan, ganti lagi, ada lagi yang lain lagi. Nah, jin lain lagi yang mengaku bahwa dia senang sama perempuan ini. Nah, kondisinya berbeda memang. Yang sebelumnya betul-betul dia disakiti, dia gak bisa apa-apa. Kalau yang berikutnya ini, dia aktivitas seperti biasa, cuman gelagatnya aneh, ya. Aneh. Nah, kadang-kadang yang seperti ini, sehingga terkadang di antara mereka ada yang mendatangi wanita, demikian pula sebaliknya. Wa min a'zami ma yusabbibu hadha at-tasallut huwa 'adamu dhikrillahi 'inda at-takashshuf wa at-ta'arri hala dukhulil hammam. Nah, ini perhatikan salah satu sebabnya, di antara faktor yang terbesar yang menyebabkan jin menguasai seseorang, akhirnya dia bisa masuk dalam, karena dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menyingkap auratnya, dan dia bertelanjang ketika masuk ke dalam kamar mandi. Ya. Masuk ke kamar mandi tanpa busana boleh. Dalil-dalil menunjukkan bolehnya. Nah, meskipun kata para ulama, ya, tidak membuka secara menyeluruh pun itu lebih afdal. Akan tetapi yang menjadi masalah ketika dia masuk ke dalam kamar mandi tanpa zikrullah, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berlindung diri kepada Allah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubthi wal khaba'ith. Nah. Ya. Wa 'inda an-nawmi wal ightisal, dan ketika tidur atau ketika dia mandi, wa ma asbah dzalik, dan yang semisalnya. Ketika seorang berzikir, tujuannya apa? Kan berlindung diri dari jin laki-laki dan jin perempuan. Nah, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari gangguannya, dari yang menyakitinya, demikian pula dari pandangan. Ya. Apakah jin itu tertarik ketika melihat manusia telanjang? Tertarik enggak? Ya kenapa tidak? Boleh jadi, iya kan? Lah manusia aja tertarik pada sebagian hewan kok. Iya kan? Ada sebagian mereka seperti itu. Ada yang saking senang sama anjingnya, akhirnya tidur sama anjingnya. Orang-orang kafir. Nah. Ya. Hal itu mungkin saja terjadi. Akhirnya mereka melihat, akhirnya mereka senang. Nah, oleh karena itu para ulama menetapkan bahwa ada terjadi yang namanya pernikahan antara jin dan manusia. Fa idza jaa al-muslim bil adhkari syar'iyyah allati tuqalu fi hadhihi al-amakin hafizahu Allah. Ketika seorang muslim mendatangkan zikir-zikir yang syar'i yang disebutkan pada tempat-tempat ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memeliharanya. Yang keempat, yadkhulul jinnu fil insi min ajli tatwibi lahu. Terkadang satu jin masuk ke tubuh manusia karena apa? Menyuruh manusia itu bertaubat. Nah, berarti kan jin baik ini. Nah, dia pengen supaya manusia ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan dosa-dosanya. Baik kan? Tapi caranya keliru. Nah, justru dia masuk ke area yang bukan lingkungannya, dia masuk ke situ. Masuk ke tubuh orang. Fa ba'dul jin yakunu muhibban lil khairi. Sebagian jin itu cinta dengan kebaikan. Walakinnahu jahilun, akan tetapi dia bodoh, tidak tahu hukumnya. Ya. Kam min muridin lil khairi la yusibu. Berapa banyak orang menginginkan kebaikan, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Pengen baik tapi tidak tahu jalurnya. Nah, ini masalah. Karena apa? Kejahilan, kebodohan. Nah, pengen berjihad tapi salah alamat, ya, salah ngebom, salah membunuh. Nah, penempatan jihadnya ngawur. Ya, pengen beramal soleh tapi yang dikerjakan bid'ah. Hal-hal yang seperti ini dari kalangan jin pun ada. Jin bodoh, tapi dia senang dengan kebaikan, pengen mengamalkan Islam. Melihat orang, oh ini mengerjakan kemungkaran. Nah, dia ingin memperbaiki orang ini. Maka dia melalui jalur yang salah. Masuklah dia ke tubuh orang itu. Fayattajihu ila dukhul fil insi. Maka dia pun ingin melakukannya dengan cara masuk ke dalam tubuh manusia. Liyadfa'ahu ila taubati ila Allah. Untuk mendorong dia agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. فَيَظَلُّ الْجِنِّيُّ يُؤْذِي الْمُسْلِمَا حِينَ يَرْتَكِبُ شَيْئًا مِنَ الْمَعَاصِي وَهَذَا لَا يَجُوزُ. Sehingga jin tersebut menyakiti muslim ini ketika dia melakukan perbuatan maksiat, dan ini tidak boleh. Ya. Dia ingin mencuri misalnya, oh terus sakit badannya. Disakiti oleh jinnya. Nah, pengen lakukan lagi, disakiti lagi. Nah, bagus maksudnya, ingin mencegah dari kemungkaran, tapi cara dia keliru, tidak diperbolehkan dia masuk ke dalam tubuh orang. Nah, yang kelima, yakunul jinni waqi'an fi ma'asin wa bid'ah. Ya, Kadang-kadang ada seorang jin itu terjatuh ke dalam maksiat, terjatuh ke dalam bid'ah, gemar melakukan perbuatan maksiat dan bid'ah. Fayajidu binal insi man huwa waqi'un fi tilkal ma'asi wal bid'ah. Lalu dia mendapati dari kalangan manusia ada yang jatuh ke dalam perbuatan yang sama dengan jin itu. Sama perbuatannya, maksiat dan bid'ah juga. Nah, ini satu jalur yang ya. Kalau yang tadi beda, jinnya baik, manusianya jelek. Maka dia masuk ke dalam tubuh manusia agar tujuannya manusia ini bertaubat. Kalau ini tidak, sama jeleknya. Jinnya jelek, manusianya jelek. Nah, jinnya pelaku maksiat dan bid'ah, manusianya juga sama seperti itu. Maka ini sekalian dimanfaatkan oleh jin. Fayad khulufi. Maka dia masuk ke dalam tubuh itu. Liyadfa'ahu ila al-istimrar fil ma'asi wal bid'ah. Untuk mendorongnya untuk terus melakukan maksiat dan bid'ah. Agar dia semakin senang dengan perbuatan maksiat dan bid'ah itu. Nah, kebetulan jalurnya sama. Ya. Yang keenam, yadkhulu ba'du syayatin fil insi bisababi qira'atil insi kutubas sihr. Sebagian syaitan ada yang masuk ke dalam tubuh manusia karena ulah manusia itu sendiri. Dia membaca kitab-kitab sihir. Fa'idha hasala dhalika takhada dhalika ba'dul jinni liddukhuli fil qari. Maka apabila terjadi yang demikian itu, yakni ada seorang baca kitab sihir, maka itu jadikan kesempatan bagi sebagian jin untuk masuk ke dalam tubuh orang yang membaca itu. Makanya hati-hati baca kitab sihir. Jangan hanya dengan alasan, wah saya mau coba-coba dulu. Coba-coba kebablasan. Dibaca kitab sihir terus dia menyebutkan mantra-mantra yang itu yang diinginkan oleh syaitan. Akhirnya. Itu jadikan kesempatan bagi jin untuk masuk. Wa hadzal qari'u laisa muridan ta'allum as-sihr wa tahdhir lahu. Padahal yang membaca ini itu tidak memaksudkan untuk mempelajari sihir atau menghadirkan jin, tidak. Sekedar membaca saja. Ya. Iseng-iseng. Misalnya. Atau pengisi waktu. Ya. Lagi dia merasa waktunya kosong enggak ada. Wah, kebetulan di situ ada kitab sihir, dibacalah kitab sihir itu. Judulnya Harry Potter. Nah, ada mantra-mantranya enggak itu? Manusia kan sebagian mereka senang yang aneh-aneh. Ya, senang yang aneh, tambah aneh tambah banyak yang suka. Walakin yahsulu hadza minhu min badil jahli aw al fudul. Tapi ini terjadi padanya itu disebabkan karena kejahilan atau ya ini fudul. Fudul itu ya apa ya, perbuatan yang berlebihan yang tidak bermanfaat. Itu tadi iseng-iseng. Ya. Fudul itu ya seperti iseng-iseng. Lagi enggak ada waktu, sudahlah baca apa yang ada di dekat. Nah. Wa amma in kana al-insu yuridu an yata'allama as-sihra wa at-tahdhira lil-jin. Adapun kalau manusianya itu memang dia membaca kitab sihir karena ingin belajar sihir dan ingin menghadirkan jin, famimba bi aula ayadkhulu fi, maka lebih utama lagi jin tentunya akan masuk. Kalau yang pertama mungkin orang itu tidak menginginkan, hanya iseng-iseng aja membaca gitu. Tiba-tiba dia membaca mantranya atau kemudian kesempatan bagi jin untuk masuk ke dalamnya. Kalau yang kedua ini memang diinginkan oleh dia. Pengen jadi tukang sihir, pengen menghadirkan jin. maka jin itu pun masuk ke dalam. Fahadari hadari, maka berhati-hatilah, berhati-hatilah min aqtirabin min kutubi sihri wal qira'ati fiha, mendekati kitab-kitab sihir dan membaca isinya. Illa liman kana aliman, kecuali bagi orang yang berilmu. Nah, bagi orang berilmu tujuannya untuk apa? Untuk membantah dan untuk membatalkan sihir itu. Wali gharab fathi syayatinil jinni wal insi, dan tujuannya untuk ya menyingkap kebobrokan syaitan dari kalangan jin dan manusia. Jadi dibaca oleh mereka para ulama, tapi mereka sudah punya tameng ya. Berarti seorang harus dibekali ilmu terlebih dahulu, ilmu yang sahih, dan dibekali benteng yang kokoh dari zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia membacanya bukan untuk mempelajarinya, tapi untuk membantahnya, merendahkan mereka para syaitan, dan menyingkap kebobrokan syaitan-syaitan. Yang ketujuh, yadkhulu ba'du syayatin fil insi da'iyan iyahu ila ta'afi sihri wa tanjim. Sebahagian syaitan itu ada yang masuk ke dalam tubuh manusia untuk mengajak manusia itu agar melakukan amalan sihir dan nujum, ya, ilmu nujum. Wa inda syayatin talbisatun khatira ala hadha sinf, dan syaitan-syaitan itu punya talbis, ya, gimana cara menipu orang, seseorang hendak diajaknya untuk melakukan amalan-amalan sihir itu, mereka punya talbisatun khatira, ya, penglabuan yang sangat berbahaya sekali. Ka'ayyadza'u annahum mala'isha mursaluna min Allah ilaha ula'ini. Misalnya mereka mengaku bahwa mereka adalah malaikat yang diutus dari Allah kepada mereka ini dari kalangan manusia. Nah, menyangka kedatangan Lailatul Qadar. Nah, didatangi makhluk halus, katanya malaikat. Akhirnya dia menyangka bahwa itu malaikat beneran. Kalau kamu mau selamat, maka lakukan ini dan itu. Terus diajari kekufuran, diajari kemaksiatan. Maka karena husnudzan yang ada pada orang ini, maka dia pun melakukan. Dia menyangka itu adalah malaikat, padahal siapa? Nah, ya, akhirnya dia terjatuh dalam berbagai kesesatan, kesyirikan, kekufuran li'adzubillah. Sebagian mereka itu yang mengaku sebagai nabi, ya, di antara mereka ada yang meyakini bahwa mereka punya malaikat. Mungkin itu syaitan yang melabui mereka. Wa yaqumul jinnu biharakatin bahlawaniyah, maka jin ini melakukan gerakan-gerakan kepahlawanan. Yadhunnul insiyul jahil bikaidihim wa makrihim annahum sadiqun, sehingga manusia yang bodoh ini menyangka dengan tipu daya para syaitan dan makar mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang jujur. Betul bahwa mereka itu malaikat, padahal bukan. Wa anna turqa wal a'mal allati yad'una ilaiha sahihatun wa nafi'ah, dan bahwa cara-cara dan amalan-amalan yang mereka lakukan, yang mereka ajak untuk melakukannya, itu amalan yang benar, amalan yang bermanfaat. Tentu ajarannya itu adalah kesesatan, tapi kadang-kadang dibumbuhi dengan apa, sesuatu yang benar-benar menipu mereka. Nah, yang kedelapan, yadkhulu ba'du syayatin fil insi min ajli al'abas bihim wal ihanati lahum. Ada sebagian syaitan itu masuk ke dalam tubuh manusia karena hanya bermain-main saja. Abas, jinnya kurang kerjaan, Nah. Ya. Wal ihanati lam, dan hanya ingin menghinakan saja. Ya. Fa min khilal mu'alajati lil mashhurin wal mamsusin syahadtu ba'd al ahyan ba'd al mamsusin taratan yadhhab wa taratan yabki wa taratan yusir min al ibadah wa sari'an ma yatrukuha. Sepanjang saya mengobati orang-orang yang terkena sihir dan orang-orang kerasukan itu, sebagaimana kita sebutkan pada awal pembahasannya kawan, bahwa penulis kitab ini Syekh Muhammad Nabil Al-Imam itu memang banyak pengalaman, khususnya dalam hal meruqyah orang-orang yang kerasukan ini. Saking banyak yang datang, akhirnya beliau membuat ya rumah sakit khusus orang-orang kerasukan. Nah, ya, bagi antum yang berziarah ke Yaman, singgah di situ nanti. Dia rumah sakitnya itu. Ya. Nah, mendengarkan teriakan-teriakan mereka dari dalam, alhamdulillah. Macam-macam omongannya. Subhanallah. Ya. Ada yang sudah keluar tapi dalam keadaan masih dirantai, khawatir terjadi sesuatu. Jadi datang sholat dalam keadaan dirantai. Nah, maka sepanjang saya mengobati mereka ini, para tukang si, orang-orang kena sihir dan orang-orang kerasukan, syahadtu ba'dhal ahyan ba'dhal mamsusin, saya menyaksikan kadang-kadang sebagian orang-orang kerasukan ini ada yang ketawa, ada yang menangis, ada yang banyak ibadahnya, tapi alangkah cepatnya dia meninggalkan ibadah itu. Fahadhihi al-ahwal yastakhdimuha asy-syaitan dakhil fil insi, maka ini keadaan-keadaan yang biasa syaitan memanfaatkannya untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Yang kesembilan, dukhulul jinni fil insi an tariq ittifaqil jinni ma'a as-sahir 'ala ad-dukhul fil insi alladhi yuridu as-sahir isabatahu bis-sihr. Ya, yang kesembilan, terkadang ada jin yang masuk ke dalam tubuh manusia dengan cara kesepakatan jin dengan tukang sihir untuk masuk ke dalam tubuh manusia yang dimaksud, yang memang tukang sihir ini ingin ya mengenakan sihirnya kepada orang yang dimaksud itu. Ya, jadi memang ada kesepakatan, ada akad perjanjian dengan tukang sihir bahwa kamu mendatangi si fulan, ada di alamat fulan, ini adalah bekas rambutnya, ini terus diberitahu. Ya, itu yang kamu masukin, itu yang kamu sakiti. Kesepakatan. Wa hadha ad-dukhul ashharu anwa' ad-dukhul allati dzakartuha hahuna. Maka masuknya jin ke dalam tubuh manusia dengan cara yang seperti ini yang paling masyhur. Ya, ini yang paling sering terjadi masuknya jin dari apa yang telah aku sebutkan sebelumnya. Wallati lam azkura, dan dari jenis-jenis yang saya tidak sebutkan di sini. Jadi masih ada lagi yang lain. Qala Allahu fi sahrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tukang-tukang sihir itu. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Maka mereka mempelajari dari Harut dan Marut ilmu sihir yang memisahkan antara seseorang dengan istrinya, seseorang dengan pasangannya, dan itu tidak akan memudaratkan dengan izin Allah. Itu tidak akan memudaratkan seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, karena Allah yang mendatangkan manfaat dan mudarat, kemudaratan, maka kita berlindung diri kepada yang menguasai mereka seluruhnya. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah yang menguasai falaq dari kejahatan apa yang diciptakan. Dari kejahatan syaitan, dari kejahatan jin-jin yang kafir, dari kejahatan apa saja dari makhluk yang memudaratkan kita. Maka ini di antara sekian poin yang boleh disebutkan na'am berkenaan tentang penyebab masuknya jin ke dalam tubuh manusia. Masalah yang berikutnya, anwa'u suwari syayatin allati yadhharuna biha 'alal mamsusin wal masthurin. Jenis-jenis gambaran syaitan atau bentuk-bentuk syaitan yang mereka menampakkan diri dengan bentuk itu kepada orang-orang yang kemasukan, kerasukan, ataukah orang-orang yang terkena sihir. Ini bagaimana syaitan itu datang kepada mereka, dalam bentuk apa biasanya? Yadhharu syayatinu 'alal mamsusin bi suwarin mukhtalifah. Syaitan itu menampakkan diri kepada orang-orang yang kerasukan dengan berbagai bentuk. Wa bayanu hakal ati. Penjelasannya berikut ini. Yang pertama, ya'ti syaitanu taratan 'ala suratil ins. Terkadang syaitan datang dalam bentuk manusia. Fakathiran ma yadhharu syaitan bil mamsus awil mashur fil naum wa qad yadhharu fil yaqadhah. Kebanyakan syaitan itu dia menampakkan dirinya kepada orang kemasukan ataukah orang yang terkena sihir dalam tidurnya. Terus dia diganggu dalam tidurnya sehingga dia dalam keadaan gelisah, dan kadang-kadang dia menampakkan diri di alam sadarnya, bukan dalam keadaan tidur. Nah, fa in kana al-maridu syabban fa katsiran ma tadhharu lahu asy-syaitana bi surati imra'atin jamilah. Kalau yang terkena, ya, yang terkena ini, yang sakit ini, yang terkena sihir ataukah yang kemasukan itu, dia seorang pemuda, maka seringnya syaitan itu datang dalam bentuk seorang wanita yang cantik. Nah, jadi sesuai selera orang yang dirasuki. Kalau dia pemuda, nah, maka yang datang adalah wanita cantik. Tapi enggak cantik menyeluruh, ya kan? Nah, ya, mungkin cantik tubuhnya, tapi wajahnya ya seperti yang disebutkan. Nah, matanya satu, besar lagi, terus terbelah. Nah, atau cantik depannya, belakangnya bolong. Nah, cantik atasnya, bawahnya enggak punya kaki. Alhamdulillah. Na'udzu billahi minasy syayatin. Wa na'am. Tusallitu syayatinul jin 'alal ins 'ishqan lahum. Sehingga syaitan-syaitan dari kalangan jin ini itu menguasai manusia karena senang. Senang pada mereka. Nah. Yu'addu min akhtari anwa'i tasallut minhum, dan ini adalah jenis yang paling berbahaya ketika jin itu menguasai manusia. Ya. Li'anna isqahum li syakhsi yaj'aluhum yasta'thiruna bihi li anfusihim. Karena kesenangan mereka, ya. Ketika mereka senang kepada seorang, itu menyebabkan mereka akan lebih mengutamakan daripada diri-diri mereka sendiri. Iya kan? Jadi kalangan manusia juga seperti itu. Kalau ada seorang cinta kepada seorang wanita, wah, nah, dia akan rela berkorban. Nah, dengan jiwa dan hartanya, ya, demi untuk mempertahankan sesuatu yang dia cintai. Nah, maka demikian pula mereka, syaitan, kalau sudah senang sama seorang, hasil apa saja akan dia lakukan. Kenapa? Li hubbihim al-mufrid lahu. Karena kecintaan mereka yang luar biasa tingginya kepada pemuda ini. Nah, ini bahaya. Hati-hati para pemuda. Nah, makanya cepat-cepat nikah. Li anna ishqahum li syakhs. Naam. Fa in kana syabu 'afifan multaji'an ila Allah faturja lahun najatu wal afiyatu minhum. Apabila pemuda itu asyik, ya, dia memelihara diri dan dia senantiasa kembali kepada Allah, berlindung diri kepada Allah, maka diharapkan keselamatan dari gangguan syaitan. Nah, intinya zikrullah, bentengi diri, jaga diri. Wa in kana mutahawwiran, tapi kalau pemuda ini ternyata mutahawwir, tahawwir, ngawur. Nah, ya, tidak menjaga dirinya, ya, bebas, kemudian tidak melihara diri, tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dhanna anna wujud asyaitan 'indahu fursatan liyazniya biha. Wah, ini. Kalau pemuda ini ngawur, maka dia akan menyangka justru dengan adanya syaitan ini jadikan kesempatan bagi dia untuk berzina dengannya. Ya. Dari syaitan, bukan takut, senang malah. Nah, beda sama pemuda yang kita sebutkan kemarin itu. Nah, gak tahan di teman terus 3 hari. Alhamdulillah jinniahnya baik. Nawarkan, kamu gak suka sama saya, kalau gitu ceraikan saya. Nah, kalau seperti ini masih bisa selamat lah. Nah, tapi kalau pemuda yang memang sengaja seperti itu, ya, senang mah, senang. Sempat ada seorang Yaman, ya, dan itu masyhur ceritain di kalangan ikhwan. Nah, ya, di Damaj. Nah, dia sering datangnya ada satu tempat di situ. Dia senang sekali datang ke situ, dan dia terus terang dia ceritakan ke temannya. Saya sering bertemu dengan wanita di situ, ya, pacaran dengan jininya. Alhamdulillah. Nah, masyhur kalangan ikhwan itu, ya, saya nggak perlu sebutkan, tapi mereka banyak yang tahu. Sering dia datang, bahkan ketika dars, ketika pelajaran dia nggak hadir karena datang ke tempat itu. Allahu musta'an. Wa ma 'alima annaha satudhiquhu su'al 'adzab. Wa ma 'alima annaha satudhiquhu su'al 'adzab. Dan dia tidak tahu bahwa hal yang demikian justru akan menyebabkan dia akan buruk dengan siksaan. Jangan dia menyangka bahwa dia akan bersenang-senang dengan perempuan itu, akan menyiksanya. Ya, kalau dia berubah bentuk sebagai wanita, tapi begitu dia berubah jadi bentuk aslinya, waliyadzubillah, mengerikan. Ya. Mengerikan, bentuk jin itu mengerikan. Nah, berbeda dengan manusia. Nah. Kalau sampai senang dan seterusnya, lah di kalangan manusia saja, ya, si fulan senang dengan fulana. Nah, ada waktunya mereka bertengkar, ada waktunya mereka berkelahi, ada waktunya mereka saling caci maki, kan begitu. Ya. Kalau jin caci makinya tinggal ditunjuk gini ngalir matanya. Nah. Kalau ya begitulah. Kama awdahna hadha fi risalatina, dan ini telah kami jelaskan dalam risalah kami Al-Burhan ala tahrim at-tanakuh bainal insi wal jin, petunjuk yang menjelaskan diharamkannya pernikahan antara manusia dan jin. Wa qad syahadna unasan ma'syuqin li inasil jin, kami telah menyaksikan, ya, ada sebagian manusia mereka itu betul-betul asyik, mereka betul merasa senang dengan wanita-wanita dari kalangan jin. Qad nahalu hatta sara ba'dhum kal farah. Ya. Nah. Saking senangnya mereka sehingga sebagian mereka seperti apa? Kal farah. Farah itu anak burung, ya, yang terus tinggal, yang masih tinggal di sarangnya. Nah, apa yang mereka lakukan? Wa qad saru khubasa az-zawaya fil buyut. Mereka tinggal di tempat-tempat di pinggir-pinggir rumah. Jadi memang dicari tempat itu, tempat mangkalnya jin. Dari tempat yang gelap, atau kalau buat rumah kasih satu kamar kosong, ya, untuk ketemu dengan jinnya oleh Allah. Berarti beliau juga mengetahui itu. Kata beliau, kami telah menyaksikan beberapa orang seperti ini keadaannya, asyik dengan jin, jinnya, jin perempuan, oleh Allah. Mereka tidak mengetahui akibat yang akan terjadi pada mereka. Yang kedua, yara ba'dul musabin bil masfil manami kathiran jinnian yuhaddiduhu bidbar au bil khatli au bil ikhtifaf. Sebagian orang-orang yang terkena ya, penyakit ini, kerasukan ataukah terkena sihir, sebagian mereka melihat di dalam mimpi jin yang mengancamnya untuk memukulnya atau membunuhnya atau menculiknya. Au bi itlafi malihi wa idza'i auladihi, ataukah untuk ya, mengambil hartanya, menghanguskan hartanya, atau menyakiti anak-anaknya. Waqad yarahu fil yaqadhah, dan terkadang dia melihatnya di alam sadarnya. Nah, fahadal jinniyu muntaqim iman qibali nafsihi bisababi annahu uziya min qibali al-insi bisyatm wal-la'n aw al-dharb. Dan jin yang seperti ini balas dendam dia. Ya, apakah dari orang itu sendiri, karena memang mungkin dia pernah merasa disakiti dari manusia dengan celaan, dengan laknat, dengan pemukulan, ya. Aw yakunul jinni mursalan min qibali usrati, atau memang jin ini utusan dari pihak keluarganya. Bisa bari annal insana qatala ahad minhum, karena salah satu dari manusia disebabkan karena manusia tersebut membunuh salah satu dari kerabatnya. Ya. Jin kan mereka juga berkabilah juga, mereka juga berkelompok, berkeluarga juga. Yang satu di ganggu, dibunuh oleh manusia, yang lainnya balas dendam. Naam. Aw mursalun min qibali as-sahara, ataukah diutus melalui para tukang sihir. Nah, sehingga tidak sedikit ya akhwan, ya, di antara mereka ada yang keluarganya sampai dibunuh, di antara mereka ada yang rumahnya dibakar oleh jin syayatin. Nah, tujuannya merusak. Setelah kita sebutkan berapa malam yang lalu, ada seorang Yamani bertaubat dari sihirnya. Dahulu dia selalu bersama dengan ilmu sihirnya seterusnya, penyakit orang, akhirnya dia bertobat. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Dia tinggalkan menyebabkan para syaitan marah. Nah, dia dibutuhkan kesabaran. Wa ziyadatan fi idahi hadhihi al-mas'alah, untuk menjelaskan, semakin memperjelas permasalahan ini, yahsulu anna ba'd al-muslimin yara hayyatan aw thubanan aw ghayrahu fayubadir ila qadrihi. Kadang-kadang ada sebagian kaum muslimin dia melihat ular atau yang semisalnya, lalu dia segera membunuhnya. Wa yakunu jinniyan bi surati ihdal madhkurat, ternyata yang dia bunuh itu adalah jin yang merubah bentuknya dengan hewan tersebut. Fa huna rubbaman taqamu minhu, maka dari sisi ini kadang-kadang mereka balas dendam. Aw adahum bi akhdhi kanzin lahum aw rashil ma'il har 'alaihim, ataukah jin tersebut menyakiti mereka. Nah, yang maksudnya, ataukah adahu manusia menyakiti jin tersebut, bi akhdhi kanzin lahum, dengan mengambil barang yang berharga milik jin. Mungkin di situ ada gua, ternyata gua itu menjadi tempatnya jin, mereka tinggal di situ. Tiba-tiba ada sekelompok manusia datang, lalu kemudian mengganggu ketenangan mereka. Ya, kencing di situ, tidak baca basmalah, tidak berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu menyakiti, teriak dan seterusnya, maka mereka pun marah, merasa terganggu. Aurasil ma'il har alaihim, ataukah ya, membuang air panas dan mengenai mereka. Aw bala alaihim, ataukah mengencingi mereka dalam keadaan yang kencing ini tidak sadar. Fa hadhihi kulluha min asbab intiqamil jinni min al-ins. Ini semua termasuk di antara sebab-sebab kemarahan jin kepada manusia dan balas dendamnya mereka. Fa 'ala al-muslimi an yabta'ida an ta'ammud al-mu'adati lahum 'inda ma'rifatihi bihim. Maka hendaknya seorang muslim menjauhkan diri untuk sengaja menyakiti mereka apabila dia mengetahui. Fa in hasalat minhu al-mu'adatu lahum bisababi ta'dihim hum. Apabila mereka menyakiti manusia dengan sebab kezaliman mereka kepada manusia, hinama yadhharuna bis-suwarin madhkur anifan, ketika mereka menampakkan dalam bentuk-bentuk yang disebutkan itu tadi, fahuwa ma'dzurun wa laysa lahum al-haqq fil intiqam, maka dia dalam keadaan ma'dzur dan tidak ada hak bagi mereka untuk membalasnya. Yang inti dari permasalahan ikhwan, menjaga diri mulai, jangan terlalu senang, akhirnya menyebabkan seorang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang mendatangi tempat-tempat tersebut yang ternyata di situ adalah tempat berkumpulnya kaum jin, dalam keadaan kita tidak sadar, tidak berlindung diri kepada Allah, tidak bertawud. Nah, lalu kemudian kita lalai. Yang ketiga, ya'ti syaitan ilal mamsus bi surati hayawanat kal qurud wal usus. Terkadang syaitan mendatangi orang kerasukan itu dalam bentuk hewan seperti monyet dan seperti singa, wal kilab, anjing, wal humur, keldai, wal aqarib, ya, kalajengking, wal hayat wa sa'abin, dan ular dengan berbagai jenisnya, wa ghairi dzalik, dan yang semisalnya. Wa hadhihi suratu tadullu ghaliban ala anna al-jinna khadimun lisa'ir. Nah, bentuk-bentuk jin yang seperti ini, ya, itu biasanya menunjukkan bahwa jin tersebut adalah pelayan bagi seorang tukang sihir. Wa ma'na hadza, dan maknanya adalah anna as-sahira yatlubu min al-jinn an yatashakkala lil-mansus bi hadhihi surah. Bahwa terkadang tukang sihir meminta kepada jin tersebut agar jin itu merubah bentuknya dengan bentuk-bentuk seperti ini kepada orang yang kerasukan. Irhaban wa takhwifan lahu, untuk semakin menakut-nakuti orang yang sakit tersebut. Wa in kana ba'dhuha ashadda fil mu'adha, meskipun sebagiannya itu lebih menyakitkan lagi. Artinya, ya, jin ketika menyakiti seorang itu ada tingkatannya, ada yang lebih menyakitkan daripada yang lainnya.